السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, kembali kita bersama Al-Imam An-Nawawi melalui kitab beliau Riyadhus Shalihin. Dan ini adalah sebuah anugerah dan kenikmatan besar bagi kita bisa berinteraksi dengan salah satu buku terbaik di dunia, buku yang paling diterima di dunia setelah Al-Quranul Karim. Dan sebagaimana yang sering kita sampaikan, bahwa salah satu kunci sukses adalah belajar dari yang terbaik, bekerja dengan yang terbaik, bermain dengan yang terbaik. Dan berbicara tentang buku dan literatur, Riyadhus Shalihin salah satu yang terbaik. Bicara tentang ulama, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah salah satu yang terbaik. Walaupun beliau tidak maksum, dan seluruh ulama tidak ada yang maksum, artinya pasti ada kesalahan. Tapi jika kita lihat jasa-jasanya dan bagaimana hukum mayoritas, sebagaimana dalam ilmu kaidah fikih al-ibrah bil ghalib, barometer itu dilihat dari mayoritas, kan gitu ya. Untuk menilai orang soleh sama orang fasik tuh, emangnya orang soleh harus bersih dari dosa? Kan enggak. Tapi mayoritas diri dan amalannya adalah ibadah dan amal soleh. Dan emang orang fasik gak punya kebaikan? Ada kebaikan. Tapi mayoritas aktivitas dan kerjaannya adalah dosa, bahkan dosa besar. Maka hadirin yang Allah muliakan, marilah kita bersyukur. Dan bersyukurnya tuh jangan formalitas hadirin. Benar-benar bersyukur gitu loh. Ya Allah, beruntung banget ya aku bisa belajar ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui misalnya Riyadhus Shalihin. Maka baca Alhamdulillah bi ni'matihi tatimu salihat. Nanti biar Allah tambah hadirin. Dan coba tanya diri kita, kita nih dapat ayat, dapat hadis, itu perasaan kita sudah lebih daripada perasaan kita dapat duit belum sih? Pagi ini dapat transferan 250 juta. Nah, kira-kira bandingin perasaan kita. Mana yang membuat kita lebih senang dan happy? Apakah ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah berfirman, "Huwa khairun mimma yajma'un." Itu Al-Quran lebih baik daripada seluruh harta yang mereka kumpulkan, kata Allah. Maka marilah kita terus bersyukur kepada Rabbul Alamin. Sebagaimana kita harus banyak-banyak minta pertolongan. Kalau enggak, kita enggak akan dapat ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami atau lindungilah kami dari ilmu yang enggak bermanfaat. Mungkin kita cerdas, tapi menerima kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu kotak yang berbeda dari sekedar kecerdasan. Itu pun kecerdasan Allah yang kasih. Allah yang kasih, jemaah. Jadi mintalah terus ilmu yang bermanfaat kepada Rabbul Alamin. Lalu perkuatlah syahadatain kita, La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jaga diri dari kesyirikan dan ikutilah tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan perbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita sedang berada di bab penting, yaitu bab keseimbangan dalam ketaatan, al-iqtisad fit ta'ah. Dan kita sudah jelaskan bahwa salah satu kunci keberhasilan hidup dunia dan akhirat itu keseimbangan. Keseimbangan itu vital banget. Kalau kita gak bisa jaga keseimbangan, jangankan beraktivitas, jalan aja jatuh, berdiri aja jatuh, gak bisa naik sepeda, gak bisa naik motor. Itu semua tentang keseimbangan. Begitu hadirin. Dan itu dari hal-hal yang kecil. Kita belum bicara bagaimana menyeimbangkan seluruh hak yang harus kita tunaikan. Enggak, itu ngegoes saja yang simpel, itu butuh keseimbangan. Itu jemaah sekalian. Nah ini penting, dan ini butuh waktu dan butuh proses. Susah bisa langsung jago gitu ya. Sebagaimana dulu kita ketika belajar jalan, ada yang langsung bisa gak hadirin? Ada yang begitu lahiran langsung roll ke depan, roll ke belakang? Kalau ada, tolong kasih tahu admin, kita kasih hadiah. Yang langsung berdiri terus jalan, menyapa, apa, begitu lahiran langsung jalan gitu, baik kan? Gak ada. Lalu menyapa keluarga besar yang sudah menunggu gitu, si bayinya itu kan, enggak. Sambil melambaikan tangan begitu. Enggak juga. Enggak. Semua tuh butuh proses. Dan harus belajar. Jadi bab ini tuh penting banget, coba. Dan ayat yang menjadi pembuka bab ini adalah surat Taha ayat 1 dan ayat 2. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Taha huruf muqatta'ah. Lalu kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Kami tidak turunkan Al-Quran kepadamu agar kamu menjadi sulit atau susah. Tashqa itu susah, taab, capek, lelah, letih. Jadi Allah berfirman, Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami enggak turunkan Al-Qur'an ini agar kamu menjadi susah, menjadi capek, menjadi letih. Kami tidak turunkan Al-Quran kepada engkau agar engkau hidup dengan sengsara. Enggak. Sebuah awal yang sangat penting dan indah di bab ini. Jadi kami tidak tinggalkan atau kami tidak turunkan Al-Quran untuk membuat kamu sulit, membuat kamu letih, membuat kamu capek. Itu poinnya. Hadirin yang dimuliakan, lalu mari kita sejenak bersama ayat ini. Jadi kalau kita baca buku tafsir, hadirin yang dimuliakan, kenapa ayat ini turun? Jadi kata Al-Imam Ibnu Katsir dari Al-Imam Ad-Dhahhak, jadi di saat Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW dan para sahabatnya berusaha mengamalkan ayat-ayat tersebut, berusaha mengamalkannya. Jadi bukan hanya dibaca, bukan hanya dikhatamkan. Tentu saja waktu itu kan berangsur-angsur turunnya. Beliau dan para sahabat berusaha mengamalkan. Faqala al-musyrikun min Quraisy. Maka pada saat itu orang-orang musyrik Quraisy mengatakan, "Ma anzala hadzal Qur'ana 'ala Muhammad illa liyashqa." Tidaklah Al-Quran ini diturunkan kepada Muhammad kecuali untuk membuat dia susah, membuat dia, ini kan bahasanya orang-orang musyrik ya, membuat dia capek, lelah, itu tuh, membuat dia sengsara. Gitu. Jadi ini Al-Quran diturunkan itu untuk membuat Muhammad capek. Kenapa demikian? Iya, karena kasat mata mereka, kasat mata kan posisi Nabi kita sosok langsung berubah tuh. Makanya diriwayatkan Abu Jahal dan An-Nadhar bin Al-Harith itu bilang ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Innaka syaqi." Wahai Muhammad, kamu tuh sesungguhnya capek, lelah, udah letih. Li'annaka tarakta dina abaika. Karena engkau meninggalkan agama nenek moyangmu. Jadi meninggalkan agama nenek moyangmu dengan semua konsekuensi. Dengan semua konsekuensi. Dihujat, dicela, dicaci, dimarginalkan, ditekan, diintimidasi. Lalu sebagian sahabat yang lemah itu disiksa secara fisik. Dan semua yang Nabi SAW raih sebelum Al-Quran diturunkan sirna. Semua yang beliau dapatkan secara duniawi, secara sosial, ketokohan yang dipuja, dipuji, respect dari warga Mekah, figur yang disukai dan dicintai berubah menjadi figur yang dibenci. Maka kamu tuh, hidup kamu ini jadi susah gara-gara Al-Quran. Hidup kamu tuh jadi susah. Maka sebagaimana dibawakan Al-Imam Al-Qurtubi, maka ayat ini untuk menjelaskan hakikat sebenarnya. Fa'urida raddu dhalika bi'anna dinal islam wa hadhal quran wassulamu ila nayri kulli fawz. Maka Allah turunkan ayat ini untuk menjelaskan, mengklarifikasi bahwa agama Islam dan Al-Quran, Al-Quran adalah tangga menuju semua keberhasilan. Wasabab fi darki kulli sa'adah. Dan untuk mendapatkan seluruh kebahagiaan. Dan sebaliknya, semua yang ada unsur kekufuran dan kesyirikan, wasyaqawatu bi'ainiha, itulah kesengsaraan dan kesusahan yang sejati. Itu. Jadi kesengsaraan dan kesusahan itu hidup dengan kekufuran dan kesyirikan. Gitu. Jadi bukan itu. Dan itu yang sering banget kita alami di masyarakat kan. Bahwa ketika hijrah tiba-tiba ekonomi merosot. Ketika hijrah, panggung dunia tidak dapat ia nikmati lagi. Begitu hijrah, harus jual rumah, tinggal di kontrakan kecil yang dulu segala fasilitas dia dapatkan. Betul gak semua hadirin? Tapi banyak yang seperti itu. Maka ahli dunia atau pencinta dunia berpikir, ini nih gara-gara ngaji, gara-gara ngamalin Quran, lihat tuh hidupnya jadi sengsara begitu. Lihat hidupnya gak jelas. Udah bagus-bagus posisinya dulu. Ditinggalin lagi. Padahal dia tuh potensial loh. Jadi orang nomor satu di perusahaan itu. Ya tapi gitu deh. Gara-gara keagamaan jadi kaku. Jadi kolot. Padahal kaku dan kolot itu multi tafsir hadirin. Bener, gak boleh kaku, gak boleh kolot. Tapi barometer kaku dan kolot itu kan perlu didudukkan. Jadi hadirin Allah muliakan. Al-Quran itu tuh demikian. Tidak akan menyusahkan dan tidak akan menyulitkan. Dan ada tambahan pesan penting, misalnya kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, dengan catatan dijalankan secara seimbang dan benar, tidak ifrat, tidak tafrit itu tadi. Kenapa? Karena ayat ini dikaitkan oleh sebagian ulama tafsir seperti Imam Mujahid, itu seperti ayat dalam surat Al-Muzammil ayat 20, faqra'u ma tayassara min, bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Maksudnya apa? Wa kanu yu'alliquna al-hibala bisudurihim fi shalah. Karena dulu sebagian para sahabat itu kalau salat mereka mengikatkan tali ke dada-dada mereka biar enggak roboh, biar enggak jatuh. Artinya udah enggak kuat, udah di atas limit fisik dan staminanya, tapi tetap maksain sholat. Akhirnya diikatlah itu tubuh dengan tali. Nah, turunlah ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Al-Qur'an itu bukan untuk menyulitkan. Jadi jangan ifrat gitu loh. Jangan berlebih-lebihan. Kan kata Nabi SAW, kalau ngantuk ya mulai itu tidur. Tidur. Nanti begitu fresh, bangun lagi, sholat lagi. Jadi dengan catat itu mengapa salah satu pesannya kenapa ayat ini dimasukkan ke bab iktisad. Jadi dengan catatan Al-Quran itu diamalkan secara seimbang, proporsional. Karena kan kita juga tahu bahwa ekstremis itu atau orang-orang yang berpaham radikal itu kan melakukan tindakan yang menyakiti banyak pihak, melakukan bom bunuh diri dan seterusnya di tengah-tengah warga sipil dan orang yang gak bersalah, itu kan dalilnya juga Al-Quran. Apa ada ayat juga, hadirin. Nah, makanya ini penting. Al-Quran itu bukan untuk menyulitkan, menyusahkan. Al-Quran itu bukan untuk membuat sengsara, membuat orang yang gak bersalah jadi korban, jadi cacat seumur hidup gara-gara tindakan-tindakan itu. Bukan untuk itu, dengan syarat dipahami dengan benar dan proporsional. Gitu, hadirin. Nah, bagaimana parameternya? Kembali ke pemahaman, kembali ke praktek Nabi SAW dan para sahabat dulu. Itu yang harus kita lihat. Nah, kalau kita semua bukan hanya baca, bukan hanya memahami sendiri, tapi dikembalikan ke pemahaman Nabi kita SAW dan para sahabat, baru kiamat gak mungkin sengsara. Karena itu penting. Dikembalikan ke pemahaman mereka itu penting. Makanya salah satu ulama papan atas dunia yang sangat dicintai di negeri kita Indonesia, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oh, nama ini luar biasa. Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah itu mengatakan, alaikum bimadhabi salafis saleh. Kalian tuh harus berpegang teguh dengan madhab atau konsepnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salafus saleh itu sahabat. Gitu. Itu nasihat para ulama kita, jangan dipahami sendiri. Jangan diterjemahkan atau diyakini sendiri. Kembali ke konsep para ulama. Ulama ngambil dari ulama sebelumnya. Terus diambil dari tabi'in, tabi'in dari sahabat. Nabi sahabat dapat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu, hadirin. Jadi makanya kan tanpa ifrat dan tanpa tafrid, meremehkan agama tuh nggak boleh, tapi ekstrim dalam beragama juga nggak boleh. Nah, bagaimana pak barometernya? Kembalikan aja ke yang paling ngerti Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Itu jemaah. Nah, kalau ini Al-Qur'an sudah dipahami dan diamalkan sesuai dengan yang dijalankan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, baru ini Al-Qur'an tidak akan membuat capek, susah, sengsara. Tapi kata Al-Imam Qatadah, walakin ja'alahu rahmah wa nuran wa dalilan ilal jannah. Tapi Al-Quran itu Allah jadikan sebagai rahmat, kasih sayang, nura, cahaya, wa dalilan, petunjuk ke surga. Nah, itu. Jadi Al-Quran cuma itu aja. Al-Quran itu untuk itu. Rahmah dan nur. Itu hadirin. Tunggu-tunggu Ustaz, tapi ya, aku belum ngerti. Sejarah kan gak bohong. Tadi kan sudah dijelaskan, Nabi kita SAW dan para sahabat, khususnya yang kaum lemah, kan benar-benar diintimidasi setelah menjalankan Al-Quran. Kan benar-benar mendapatkan perlakuan yang gak bagus, dan ya hidup mereka sengsara dan tersiksa setelah hijrah atau setelah menjalankan Al-Quranul Karim dengan benar. Hadirin Allah muliakan, enggak. Jangan menilai buku dari covernya, hadirin. Itu kan peribahasa yang diterima oleh masyarakat. Jangan menilai buku dari covernya. Emangnya kalau orang menjadi korban intimidasi, hidupnya jadi sengsara? Emangnya kalau orang jadi korban caci maki, hidupnya jadi sengsara? Enggak. Yang sengsara itu yang mencaci. Yang sengsara itu yang mengintimidasi. Yang sengsara itu yang mencela. Banyak banget Nabi dan Rasul itu mendapatkan perlakuan buruk dari umatnya. Apakah mereka berarti hidup menderita? Enggak. Enggak. Kenapa demikian? Karena kebahagiaan itu adalah kebahagiaan ruh dan jiwa. Bukan kenyamanan fisik semata, bukan. Sebagaimana kesengsaraan, letih dan lelah, capek itu adalah capeknya hati dan sesaknya dada. Makanya jamaah sekalian, orang yang hobi main bola itu setiap pulang dari lapangan ke rumah itu pada ceria semua. Padahal keringetan, baju lepek, kadang-kadang ada memar, ada cedera, tapi gembira mereka. Capek tuh. Dan kalau dilarang main bola besok, marah deh, marah. Udah dah, kamu tuh setiap main bola selalu keringetan. Mama gak mau tahu ya, besok pokoknya main bolanya gak boleh keringetan. Kalau gak boleh main bola lagi. Ya gak mungkin lah, Ma, gak bisa. Orang yang hobi goes itu pulang ke rumah kan basah lah. Kena matahari lah. Walaupun mungkin gak terlalu capek, karena sebelum pulang mampir dulu makan sarapannya 3 kali, bahkan kadang-kadang hampir sini, hampir sini, bukan sini, gitulah. Nggak semua, walaupun besok minggu depan diulang lagi, goes lagi deh. Bahkan cari rute yang lebih jauh. Jakarta nggak puas, Jakarta Sentul udah. Jakarta Bogor. Kapok enggak, nanti Jakarta Bandung gitu aja. Terus gitu. Capek-capek, tapi senang tuh hati. Itu menunjukkan simpel aja bahwa kebahagiaan itu bukan bukan tentang apa bugar atau lelah secara fisik semata. Ini tuh ruh. Ini tuh hati. Ini bukan tentang uang. Coba tanya tuh pemain-pemain bola papan atas dunia, kalau satu musim gak dimainkan jadi penghuni tetap istiqomah di bangku cadangan tapi tetap dibayar gajinya, kira-kira tahun depan mereka tetap di klub tersebut atau pindah? Pindah, hadirin. Pemain-pemain paling top tuh pindah deh. Padahal kan enak dapat gaji mingguan miliaran tanpa harus keringetan, capek-capek, dijegal, di tackle, di apa lagi? Dibegal, bukan? Disikut. Padahal di musim itu timnya juara. Timnya juara. Jadi enak banget hidupnya di musim itu, duduk manis di bangku cadangan, begitu gol teriak-teriak tuh, terus ngerubutin yang pencetak gol, duduk lagi manis. Nanti di akhir musim angkat piala. Gitu. Selfie pakai piala gitu. Tapi apakah tahun depan masih di sana berseragam itu? Pindah. Nggak mau deh di situ. Makanya kata para ulama itu, hanya orang-orang yang jauh dari Allah yang berpikir bahwa tolak ukur kehidupan ini adalah materi, fisik. Sedangkan orang-orang yang berusaha mendekat kepada Allah yakin, seyakin-yakinnya bahwa kehidupan itu tentang kehidupan ruh, kehidupan batin dan hati yang nantinya akan berdampak juga ke fisik. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, kata Nabi SAW, kalau hati baik nanti fisik juga akan baik. Gitu. Jadi kita benar, Nabi SAW itu di kota Mekah sulit, hidupnya capek, tapi semua secara fisik, hadirin. Hati mereka tuh bahagia. Dan Allah yang janjikan kebahagiaan tersebut. Ini Thaha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Dan di surat Thaha juga nanti di akhir-akhir, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala bita minha jami'a. Dalam surat Thaha 123 sampai 127 Allah katakan apa? Dan turunlah kalian berdua dari surga. Ba'dukum li ba'din adu. Maka sebuah sunnatullah nanti sebagian kalian akan menjadi musuh dari sebagian yang lain. Ini nih. Ini awalnya. Kenapa dibilang sebagian kalian? Ya karena kan semua manusia nanti kan berpulangnya ke anak cucunya Nabi Adam dan Hawa. Jadi sebagian, jadi ya itu karakternya dunia tuh begitu. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian akan jadi musuh sebagai atau sebagian yang lain. Lalu tapi apa kata fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka jika datang kepada kalian petunjuk dariku, famanittaba'a hudaya, maka barang siapa mengikuti petunjukku, dan umat Nabi SAW petunjuknya apa? Al-Quran. Fala yadhillu wa la yashqa. Ia enggak akan tersesat dan tidak akan celaka. Ini jaminan dari enggak akan tersesat dan enggak akan celaka. Enggak akan tersesat. Walaupun perjalanan itu jauh. Capek memang, karena perjalanan jauh. Tapi capek-capek fisik aja. Hati itu senang. Beda dengan orang tersesat. Orang kita suruh nyari alamat, kompleks sebelah. Tapi udah 15 menit gak ketemu-temu. Itu hati itu gak nyaman loh jamaah. Hati itu gak nyaman. Hati itu gak nyaman. Kita diminta ke kampung Melayu nih. Mau ubek-ubek kampung Melayu gak ketemu-temu nih alamat. Gak nyaman. Coba bandingkan perasaan hati itu dengan orang yang mudik. Orang yang mudik, ya Allah hadirin. Ada Jakarta, Jakarta Jogja, Jakarta Semarang, Jakarta Surabaya, Jakarta Gresik, Jakarta Bondowoso, Jakarta Jember. Jauh luar biasa. Macetnya minta ampun. Itu happy hadirin. Happy. Senang diwawancara sama salah satu stasiun TV yang meliput arus mudik, ketawa-ketawa, senang nih. Dari Jakarta jam berapa? Saya dari Jakarta dari kemarin siang. Ada yang diwawancara lagi ngantri di Pelabuhan Merak. Wow, senyum dia. Dari jam, alhamdulillah saya tuh dari tadi pagi di sini udah ngantri. Ini kan udah jam 11 malam. Iya. Gimana perasaannya? Mau pulang lagi gak ke Jakarta? Muter balik? Enggak. Kita lanjut terus. Nanti ngobrol-ngobrol lagi. Senang mereka tuh. Kenapa? Karena walaupun jalannya jauh, gak tersesat salah satunya. Jadi walaupun jalannya jauh, ada yang itu ke Jember, ada yang ke Palembang, ada yang ke Lampung, kok mundur ya, kalau Palembang naik lagi, ada yang ke Padang, ada yang ke Gunung Tua, ada yang ke Medan, jauh tuh, tapi dia tahu tujuannya, seneng, happy dia, pulang kampung. Akhirat itu kan kampung kita jamaah, pada dasarnya kita mau pulang kampung nih. Yang bikin kita hancur di dunia, kita tersesat. Kenapa tersesat? Nggak pakai petunjuk. Kalau kata Allah, kalau Anda ikutin petunjuk, nggak akan tersesat. Dan nggak akan sengsara. Macam, ini orang yang tiap tahun pulang kampung, pada ketika kondisi normal ya. Sekarang tahun ini dilarang pulang kampung. Jadi itu bisa ngeresep deh. Wah, ini bukan tentang fisik. Ini bukan tentang, perjalanan ini bukan tentang fisik. Perjalanan ini bukan tentang jauh. Perjalanan ini tentang suasana hati. Gitu. Makanya mau jauhnya kayak apapun, gak nyampe-nyampe, mat. Cetnya luar biasa, seneng aja tuh, nikmat aja. Kenapa? Karena hatinya bahagia. susuk-susukan, empet-empetan gitu. Kan banyak yang satu mobil satu keluarga desek-desek, udah barang-barang di mana-mana sampai di atas barangnya gitu, senang mereka. Makanya penting, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fala yadhillu wa la yashqa. Mereka enggak akan tersesat dan enggak akan sengsara. Jadi keliru mengatakan, aduh Pak Ustaz, saya setelah hijrah ini udah 10 tahun loh Ustaz, tapi ekonomi saya belum membaik-membaik juga. Saya jadi miskin udah 10 tahun. Enggak. Aku ini sengsara. Yang buat sengsara itu bukan itu. Bukan miskin atau kayanya kita. Yang membuat sengsara adalah pertanyaan hijrah kita udah benar-benar belum? Udah hijrah yang sejati atau belum? Udah benar-benar ngikutin petunjuk atau belum? Atau baru sebatas hijrah penampilan? Walaupun penampilan penting hadirin. Atau hijrah dari satu atau dua kotak kehidupan saja. Makanya ayat berikutnya, ayat 124, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Aini. Sengsara ini jamaah. Allah berfirman, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, berpaling dari ilmuku, zikir, berzikir kepadaku. Jadi dia berpaling dari mengingat Allah, berpaling dari mengingat Allah. Hidupnya ingat makhluk, hatinya tuh terpaut sama makhluk, nggak terpaut sama Allah. Gak ingat sama Allah. Hatinya tuh dipenuhi hawa nafsu. Jadi dia berpaling, menjauh dari Allah. Apa yang terjadi? Fa inna lahu ma'isyatan donka. Maka dia akan menjalani kehidupan yang donka. Donka tuh sempit, sulit, sengsara, menderita itu hadirin. Walaupun dia kaya, walaupun dia populer, walaupun dia punya power, punya jabatan, walaupun dia punya ketampanan, dia punya kecantikan, dia punya anak banyak, dia punya properti di mana-mana, bukan itu. Bukan itu. Karena ketenangan itu mengikuti petunjuk di ayat sebelumnya, mengikuti Al-Quran. Dan kesengsaraan adalah berpaling dari Allah, berpaling dari Al-Quran. Makanya simpel aja lah hadirin. Kalau kita mau jujur ya, coba kita jujur, tanya diri sendiri. Kita ini hidup setahun itu 12 bulan. Coba evaluasi dari 12 bulan tersebut, di bulan apa kita hidup paling nyaman, paling enak, paling syahdu, paling dapat soul-nya? Jawabannya bulan Ramadan. Terlepas bertingkat-tingkat juga rasanya. Kenapa di bulan Ramadan jemaah? Salah satunya karena di bulan itulah kita paling dekat dengan Al-Quranul Karim. Dan Quran tidak akan, Quran diturunkan bukan untuk menyusahkan. Di bulan itulah kita tuh paling dekat sama Allah. Dan itu kita udah buktikan tahunan. Jadi orang yang sekali lagi umurnya misalnya 49 tahun kurang lebih, atau kalau mau dipangkas akil balik gitu 14 tahun udah buk, masa gak cukup juga? Masa misalnya 35 tahun gak benar-benar punya pengalaman dengan Ramadan, gak ambil pelajaran juga. Nanti pada Ramadan balik lagi. Wong dia udah buktikan sendiri kok. Jadi gak perlu bukti orang, bukan gak perlu lihat hasil research orang lain, dia buktikan sendiri. Tapi itulah manusia itu lupa lagi. Jadi kita lanjutkan, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dia akan hidup dengan kehidupan yang sengsara. Dia akan menderita. Itu pasti, hadirin. Wa nakhsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam kondisi buta. Jadi makanya kan kita ini salah satu dalil bahwa enggak ada konsep sengsara di dunia lalu bahagia akhirat, enggak. Ini ayatnya. Kalau kita sengsara di dunia, di akhirat kita sengsara juga dengan kondisi lebih parah. Allah kan butakan. Maksud sengsara ini sengsara hati, hadirin. Beda ya kalau misalnya enggak apa-apa miskin di dunia, yang penting di akhirat kaya, ah mungkin itu. Itu mungkin. Enggak apa-apa jadi rakyat jelata di dunia, yang penting nanti punya istana di surga, ah itu mungkin. Tapi biarin sengsara di dunia atau menderita di dunia, yang penting di akhirat itu bahagia, enggak. Itu satu paket, sengsara di dunia di hari kiamat tragis. Karena bahagia dan sengsara itu tentang ruh dan jiwa. Ruh dan jiwa. Kita bangkitkan dia dalam kondisi buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Terus nih orang bingung, hadirin. Lalu bertanya sama Allah. Ya Allah, wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Bukankah dulu di dunia aku bisa melihat? Kenapa jadi buta begini? Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kata Allah begitulah. Waktu di dunia ayat-ayat kami telah datang kepada kamu. Ayat-ayat kami telah datang. Ada kajian, ada dakwah, tapi Anda nggak pernah mau ikut kajian, nggak pernah mau mengikuti pengajian, nggak pernah disambut tuh dakwah. Fanasita, kamu melupakan itu semua, sibuk dengan dunia, kerjaan, meeting sana, meeting sini. Gak punya waktu untuk menyambut ayat-ayat kami. Wakadzalika al-yawma tunsa. Maka hari ini kamu pun dilupakan. Nah itu. Ini kaidah besar dalam agama, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Kalau kita melupakan Allah, nanti Allah lupakan kita. Kita lupakan Al-Quran, nanti kita dilupakan pada hari kiamat. Jadi balasan melupakan, dilupakan, gitu aja. Balasan melupakan, dilupakan. Jadi kalau kita ingin diingat Allah Subhanahu Wa Taala, ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tolonglah agama Allah. Jangan pernah lupakan. Dilupakan nanti. Makanya di ayat ke-127 Allah katakan, wa kadzalika najzi man asraf walam yu'min bi ayati rabbih. Dan begitulah kami balas orang-orang yang melampaui batas, lihat, ifrat, melampaui batas, melampaui batas dengan kehidupan dunianya, nggak seimbang dan tidak beriman dengan ayat-ayat Rabb-nya. Wala azabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan azab akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Azab akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Hadirin Allah muliakan, Al-Quran tidak diturunkan untuk menyengsarakan. Asal dipahami dan diamalkan sesuai porsi dan sesuai dengan pemahaman yang benar. Dan kalaupun terlihat susah, itu susah secara fisik, bukan susah secara ruh. Itu yang dialami oleh Bilal, Sumayyah, dan para sahabat-sahabat yang lemah di kota Mekah. Susah, tapi susah secara fisik. Secara hati mereka kaya. Karena kaya itu tentang rasa, hadirin, bukan tentang angka. Sekali lagi, laisal ghina an kathratil arad. Kekayaan itu bukan tentang banyaknya aset dan harta. Walakinnal ghina ghina nafs, kata Nabi SAW, kekayaan itu tentang kekayaan jiwa. Kekayaan jiwa, bukan angka. Itu poin. Dan bicara tentang jiwa, bicara tentang ruh, Al-Quranlah jawabannya. Karena Al-Quran itu sendiri adalah ruh. Masih ingat surat apa? Asy-Syura. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan begitulah kami wahyukan kepada engkau, Syura ayat 52. Dan begitulah kami wahyukan kepada kamu ruhan min amrina, ruh Al-Qur'an, dengan perintah kami. Ruh itu kata Allah, ruh Al-Quran itu ruh. Dan Allah katakan juga sebelumnya, kamu gak tahu, kamu gak ngerti. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Kamu tuh enggak tahu apa itu Al-Qur'an, apa itu iman. Walakin ja'annahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Lalu kami jadikan Al-Qur'an itu sebagai cahaya, cahaya yang kami tunjuki dengannya siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi bicara ketika kita sepakat bahwa kebahagiaan itu kebahagiaan ruh, kebahagiaan jiwa, ya udah, solusinya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu ruh. Allah yang sebutkan Al-Qur'an itu ruh. Maka hidup bergelimang harta tanpa Al-Quran itu seperti orang kaya yang meninggal dunia, gitu loh. Jasadnya ditaruh di hall termewah, gitu loh. Ya emang dia nikmatin, dia enggak, orang enggak ada ruhnya. Enggak bahagia. Udah enggak ada ruhnya dia. Itu seperti orang meninggal ditaruh di hotel termewah di misalnya di Jakarta, ditaruh di suite roomnya, udah ditaruh situ aja. Emangnya dia bisa nikmatin? Gak bisa, orang dia gak punya ruh. Semua fasilitas seperti orang meninggal ditaruh di first class maskapai terbaik di dunia, emangnya dia bisa nikmatin the first class? Gak bisa. Orang dia gak punya ruh. Mau pramugarinya ramahnya kayak apapun juga, mau di pesawat dia disediakan chef sendiri, yang lain kelas yang lain makanya diangetin, dia dimasak di dalam pesawat misalnya, dia tuh nggak punya ruh mas. Jangan, kenapa ditaruh di first class? Bagi orang yang punya ruh itu sama aja, ditaruh di first class, taruh di pesawat kargo juga sama aja. Itu kan hadirin. Jemaah yang Allah muliakan. Semoga bermanfaat dan semoga kita memahami hakikat dari kehidupan dan kita kejar kebahagiaan ruh kita, jiwa kita dan hati kita. Dan ini momentum tepat sekali, ini kita ada di bulan Al-Quran dan hari ini kita belajar ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, dan kami tidak turunkan Al-Quran untuk engkau dalam rangka menyusahkan dan membuat kamu sengsara wahai Muhammad. Enggak, Al-Quran itu keberkahan dan Al-Quran itu kebaikan. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.